wayajibu qarnuha inda awali ghusli juz'in minal wajhi. Falau qarnaha bi asna'ihi kafa wa wajaba i'adatu ghusli ma sabaqaha. Ini masih meneruskan tentang pembahasan syarat fardu wudu yang pertama. Jadi fardu wudu yang pertama yaitu niat ya. Masih membahas tentang niat. Ini membahas tentang kapan waktu niat ya. Kapan waktu niat dijelaskan dalam Fathul Muin ini bahwa seseorang diharuskan untuk menyertakan niat di saat pertama kali membasuh wajah. Jadi basuhan wajah yang pertama itu diharuskan untuk menyertakan niat. Dalam artinya niat harus dilakukan di permulaan ibadah. Jadi ibadah ini tergantung ibadah apa yang dilakukan ya. Karena ini membahas tentang wudu, maka niat harus dilakukan di saat pertama kali membasuh wajah. Karena memang membasuh wajah adalah pekerjaan pertama wudu. Jadi permulaan wudu adalah membasuh wajah. Jadi niat kalau dilakukan di tengah-tengah membasuh wajah ini hukumnya tidak sah. Tidak sah dalam arti basuhan wajah sebelum niat ini hukumnya tidak sah. Artinya harus mengulangi basuhan sebelum niat. Jadi misalkan saya membasuh wajah dari atas ke bawah ya. Membasuh wajah saya dari atas ke bawah. Dari atas saya belum niat. Kemudian air turun hingga ke hidung. Setelah air ke hidung saya baru niat. Jadi niat ini sah, mulai dari hidung. Artinya basuhan dari atas hingga ke hidung ini harus diulangi karena dilakukan tanpa niat. Wala yakfi qarnuha bima qablahu haitsu lam yastashibha ila ghusli syai'in minhu. Dan niat wudu tidak cukup bila disertakan dengan kesunahan-kesunahan yang dilakukan sebelum wudu. Jadi nanti akan dijelaskan ada beberapa kesunahan yang dilakukan sebelum wudu. Contohnya seperti berkumur dan menghirup air dengan hidung. Seseorang yang niat wudu di saat dia berkumur itu niatnya tidak sah. Karena memang tidak dilakukan di permulaan ibadah ya. Kecuali bila niat itu diteruskan, hingga membasuh wajah. Jadi sebelum membasuh wajah dia berkumur, di saat berkumur dia niat wudu. Niat wudu itu tidak diputus ya. Jadi mulai berkumur hingga membasuh wajah itu dia niat wudu terus, tidak terputus. Kalau demikian berarti sah. Wa ma qarnaha huwa awwaluhu fatafutu sunnatul matmaduti inin go salama aha syai'un minal wajhi ka humrati safati ba'dan niyah. Jadi basuhan yang beserta dengan niat itu adalah basuhan pertama wudu. Maka apabila seseorang niat wudu di saat dia berkumur dan ada bagian wajah yang basah, maka dia sudah masuk di dalam wudu. Artinya kalau sudah masuk di dalam wudu berarti niat berarti kesunahan yang harus dilakukan sebelum wudu ini kesunahannya telah terlewatkan ya. Jadi contohnya tadi berkumur ya, kesunahan berkumur harus dilakukan sebelum wudu. Bila seorang niat wudu di saat berkumur dan ada bagian wajah yang basah, contohnya bibir, maka dia sudah masuk ke dalam wudu. Dalam arti kesunahan berkumur itu sudah tidak didapatkan karena sudah masuk di dalam wudu. Sedangkan kesunahan berkumur harus dilakukan sebelum wudu. Lalu ada pertanyaan biasanya. Kalau orang berkumur itu kan pastinya bibirnya basah ya. Karena memang cara berkumur yang biasa kita lihat adalah dengan cara mengambil air dengan dua tangan itu ya. Berarti bisa dipastikan kalau berkumur ini bagian wajah atau tepatnya bibir ini terbasuh atau ikut basah. Lalu bagaimana prakteknya seorang yang berkumur dengan tapi bibirnya tidak basah? Biasanya di kitab khasiyah seperti Bajuri Anah atau yang lain banyak sekali yang menjelaskan itu. Prakteknya adalah berkumur tetapi mengambil air dengan menggunakan sedotan ya. Menggunakan sedotan atau selang atau apalah itu. Yang pasti menggunakan alat bantu sehingga air masuk ke mulut dan tidak membasahi bibir. Fal aula ayu farriqun niyah bi ayyan wiya inda kullin min ghuslil kaffaini wal matmadah wal istinsaki sunnatal wudu thumma fardhul wudu inda ghuslil wajhi hatta la tafuta nasab ya hatta la tafuta lahu fadilatus tishabin niyah min awwalih wa fadilatul matmadah wal istinsaki ma'an risali humratis safah. Jadi yang lebih baik adalah memisah-misah antara niat kesunahan wudu dan niat wudu. Jadi kalau seseorang niat wudu di saat melakukan kesunahan wudu, itu bisa mengakibatkan kesunahannya tidak didapatkan. Jadi di saat melakukan kesunahan wudu, yaitu membasuh kedua tangan. Jadi sesuatu di fatul qorib ya, membasuh kedua tangan sebelum memasukkan tangan ke dalam air yang kurang dari dua kulah ya. Qobla idkholihima ina. Kesunahan yang dilakukan sebelum wudu misalkan membasuh kedua tangan atau berkumur dan juga istinsak itu disunahkan niat sunnah wudu, tidak niat wudu tapi niat sunnah wudu. Lalu setelah itu di saat membasuh wajah baru niat wudu. Mengapa yang lebih baik demikian? Supaya keutamaan menyertakan niat di permulaan wudu ini bisa didapatkan, dan juga keutamaan kesunahan wudu yaitu berkumur dan juga menghirup air dengan hidung ini tidak hilang di saat ada bagian wajah yang terbasuh atau yang basah. Wa tsaniha waslu dhahiri wajhihi li ayati faghsilu wujuhakum. Fardu wudu yang kedua adalah membasuh seluruh wajah. Fardu ini, dalil dari fardu ini adalah ayat Al-Quran, yaitu faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian ya. Surat Al-Maidah ini ada keterangannya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, jika kalian ingin melakukan sholat maka basuhlah wajah kalian. Jadi ayat inilah yang menjadikan dasar kefarduan wudu yang kedua, yaitu membasuh wajah bagian luar ya. Jadi dohiri, kata dohiri artinya bagian luar, jadi mengecualikan wajah-wajah yang bagian dalam, misalkan di bagian dalam mulut atau bagian dalam hidung ini tidak harus dibasuh, walaupun termasuk wajah ya, tapi karena bagian dalam maka tidak harus dibasuh. Wahwa tulan mabena mana biti syari roksihi goliban watahta muntaha lahyaihi bifathilab fahuwa minal wajhi duna matahtahu wa sya'run nabitu ala matahtahu wa sya'run nabitu ala matahtahu wa ardun mabayna udunaihi. Ini harokatnya salah ya, wasa'ri ini mestinya jer ya, wasa'ri an nabiti ala matahtahu atof ke matahtahu ya, jadi ma ini erobnya jer, jadi wasa'ri an nabiti ala matahtahu. Jadi batasan wajah seperti yang dijelaskan di Fathul Qorib juga ya. Ada batasan panjang dan batasan lebar dari atas ke bawah dan menyamping. Ini kalau menyamping tidak dijelaskan malah batasannya ya. Hanya dijelaskan batasan atas ke bawah. Kalau batasan menyamping antara dua telinga ya, di dalam Fathul Qorib dijelaskan ma bainal udunain, yaitu bagian wajah antara dua telinga, itu batasan wajah menyamping. Oh ada ya, nanti ada keterangannya, belum dibaca. Batasan wajah dari atas ke bawah adalah, batas atasnya adalah tempat tumbuhnya rambut. Ya, tempat tumbuhnya rambut bagian depan, itu batas atas wajah. Kalau batas bawah wajah adalah janggut ya, janggut. Atau di sini dijelaskan, bawah dari lahyah. Lahyah adalah tulang yang ditumbuhi gigi bawah. Jadi gigi bawah itu tumbuh di tulang yang dinamakan lahyah itu ya. Nah, itu namanya lahyah. Dan lahyah ini masih bagian dari wajah. Jadi batas tapi masih bagian dari wajah. Yang tidak termasuk bagian dari wajah adalah di bawah itu, di bawah lahyah. Jadi kulit yang ada di bawah lahyah dan rambut yang tumbuh di bawah kulit lahyah itu tidak termasuk wajah. Jadi wasa'ri nabiti ini adalah pengecualian, pengecualian bagian wajah. Sama seperti mata tahu. Jadi ini komanya juga salah mestinya. Komanya salah, harokatnya juga salah. Jadi kulit yang ada di bawah lahya itu tidak termasuk wajah. Begitu pula rambut yang tumbuh di bawah lahya. Wa ardun ma baina udunaihi, ya ini batasan lebarnya ya, batasan ke samping adalah kulit yang berada di antara dua telinga. Wallahu a'lamu bishawab.